Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang baru, bab qaulillahi taala وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Bab penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surat Al-Baqarah ayat ke-165. Bab ini insyaallah taala akan berbicara tentang mahabbah, ya, tentang kecintaan. Dari sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang sebagian perilaku kaum musyrikin, yaitu di antara bentuk kesyirikan yang mereka lakukan, yakni kesyirikan di dalam al-mahabbah, di dalam kecintaan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan," dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan. "Yuhibbunahum ka hubbillah," mereka mencintai tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Berbicara tentang mahabbah, sesungguhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu haruslah dibangun di atas mahabbah. Bahkan seluruh perbuatan hamba di muka bumi ini itu sebenarnya dibangun di atas mahabbah, di atas kecintaan. Sehingga kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kullul umur tasiru bil mahabbah. Setiap perkara itu berjalan dengan mahabbah, dengan cinta, dengan dasar kecintaan. Fa anta mathalan la tataharrak li syai'in illa wa anta tuhibbuhu. Engkau misalnya tidak bergerak untuk melakukan sesuatu kecuali karena engkau mencintainya. Hatta luqmah min at-ta'am la ta'kuluha illa limahabbatika lahu. Sampai-sampai satu suapan dari makanan tidaklah engkau memakannya kecuali karena engkau mencintainya. Jadi setiap yang terjadi di muka bumi ini dasarnya adalah mahabbah, dasarnya adalah kecintaan. Terlebih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah adalah ruh ibadah, adalah hakikat ibadah. Apabila seorang beribadah kepada Allah tanpa disertai mahabbah, maka tidak ada ruh ibadahnya tersebut, ya. Ibadahnya kering dari hakikatnya, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan mahabbah itu sangat mempengaruhi tauhid seseorang. Sangat mempengaruhi tauhid seseorang. Kesempurnaan mahabbah seseorang kepada Allah, maka sempurnalah tauhidnya. Sebaliknya, berkurang cintanya kepada Allah, berkuranglah tauhidnya. Itulah sebabnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan ayat ini di dalam kitab Tauhid. Sebab di antara bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah memurnikan mahabbah, memurnikan kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini Allah mengabarkan di antara bentuk kesyirikan apabila seorang mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah, di mana dia mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di antara bentuk perbuatan syirik adalah menyamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi harusnya Allah Subhanahu wa taala itu ditauhidkan di dalam mahabbah. Harusnya Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai dari segalanya. Maka ketika seorang mencintai selain Allah sebagaimana kecintaannya kepada Allah, dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka bagaimana lagi dengan orang yang lebih mencintai selain Allah, melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana lagi dengan orang yang mencintai selain Allah sedang tidak ada dalam hatinya sedikit pun kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka bentuk kesyirikannya lebih besar lagi. Baik. Berdasarkan hal ini, para ulama menyebutkan bahwa mahabbah itu terbagi empat. Yang pertama, mahabbatullah, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, membenci segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih mencintai Allah dibanding segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Mencintai Allah dan membenci sesembahan selain Allah. Mencintai Allah melebihi kecintaannya kepada apapun juga. Inilah tauhid. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, al-mahabbatu lillah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara bentuk kesempurnaan tauhid. Kalau yang pertama itu adalah tauhid, maka yang ini adalah kesempurnaan tauhid. Yaitu seorang mencintai yang lainnya dari kalangan hamba-hamba Allah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia mencintai al-anbiya wa salihin. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mencintai al-anbiya wa salihin. Ini termasuk kesempurnaan tauhid. Mencintai seorang muslim, mencintai saudaranya sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, al-mahabbah at-tabi'iyah. Ya, mahabbah yang sifatnya tabiat, sifat dasar manusia. maka yang seperti ini hukumnya mubah dengan syarat, ya, yang seperti ini hukumnya mubah dengan syarat tidak mempengaruhi kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kecintaannya yang merupakan sifat dasar sebagai manusia seperti kepada orang tuanya, ya, kepada keluarganya, kepada istrinya, itu mempengaruhi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika misalkan orang tuanya memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, dia tetap mendahulukan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mentaati apa yang diinginkan orang tuanya, sebab dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding segala-galanya. Baik. Jadi mahabbah tabi'iyah, mahabbah yang sifatnya adalah tabiat, itu tidak mengapa sepanjang tidak berpengaruh pada kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, al-mahabbatu ma'allah, kecintaan seseorang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apabila seorang mencintai sesembahan selain Allah, dia tidak membenci selain Allah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia menyekutukan Allah di dalam mahabbah. Atau dia mencintai selain Allah dari kalangan makhluknya sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dengan kadar yang sama. Ya. Ataukah dia lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau lebih buruk lagi, dia mencintai selain Allah dan dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin adalah kesyirikan, ya, menghilangkan tauhid seseorang. Ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghilangkan tauhid seseorang. Apabila seorang mencintai sesembahan selain Allah, apabila seorang mencintai selain Allah dengan kadar yang sama sebagaimana kecintaannya kepada Allah, apabila seorang mencintai selain Allah melebihi kecintaannya kepada Allah, dan apabila seorang mencintai selain Allah dan tidak ada sedikit pun kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua termasuk kesyirikan di dalam mahabbah, ya, kesyirikan di dalam kecintaan. Baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, walladzina amanu ashaddu hubbalillah, orang-orang yang beriman sangat kuat atau lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni lebih kuat dari kecintaannya orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah adalah kecintaan yang terbagi, ya, kepada kecintaan mereka kepada sesembahan-sesembahan mereka. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mahabbah. Oleh karena itu, Allah mengabarkan, dan orang-orang yang beriman lebih besar, lebih kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam makna yang lain disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang beriman lebih besar cinta mereka kepada Allah dibanding orang-orang musyrikin kepada sesembahan-sesembahan mereka. Iya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang sifat orang-orang yang beriman, mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ketika seorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu berarti Allah juga mencintainya? Itu belum tentu demikian. Sebab ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kecintaannya. Di antaranya seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhibbukumullah, baru kemudian Allah mencintai kalian. Jadi dalam ayat ini Allah mensyaratkan untuk dapat meraih kecintaannya harus dengan mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini syarat untuk meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ini adalah ayat mihnah, ayat yang merupakan ujian, ujian kecintaan, membuktikan kecintaan seseorang kepada Allah dengan ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun seorang mengatakan cinta kepada Allah, tetapi dia tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia tidak akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah telah mempersyaratkan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, baru Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Baik. Kemudian, bagaimanakah tanda-tanda orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah? Telah dijelaskan di dalam sejumlah ayat, di antaranya di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinih, fasawfa ya'tillahu biqawmin, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Adhillatin 'alal mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat mereka yang pertama. Seperti disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan para sahabat yang bersamanya itu sangat keras kepada orang-orang kafir, namun penyayang di antara sesama mereka, orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Yang kedua, mereka itu keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Yang ketiga, mereka selalu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka selalu mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, waktunya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang yang mencintai Allah itu rela berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar pengakuan belaka, tapi tidak ada pengorbanan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَخَوْفُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمْ. Yang keempat, mereka tidak takut ya, pada selain Allah subhanahu wa ta'ala, pada orang yang mencela ya, ketika mereka menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mereka tidak takut para pencela ya, ketika mereka istiqamah di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun banyak orang yang mencela, banyak orang yang mencibir ya, ketika mereka menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka dalam keadaan terasing, sebab kebanyakan orang telah meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Taib. Kemudian dijelaskan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang derajat kecintaan ini, dalam surat Al-Isra, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka sembah, yaitu para anbiya wa salihin, yang disembah oleh sebagian manusia, justru orang-orang yang mereka sembah justru itu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amal-amal saleh. Siapa yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharap rahmatnya dan takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, terkandung tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-hub, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Yaitu selalu ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tingkatan yang kedua, orang yang ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini bertawassul dengan amal-amal saleh agar sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak diam saja, tidak sekedar kecintaan di dalam hati, tetapi mereka melakukan amal-amal saleh agar lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kecintaan. Baik. Dalil yang berikutnya, wa qala Allah ta'ala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, apabila bapak-bapak kalian atau orang-orang tua kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan karib kerabat kalian dan juga harta yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya serta rumah-rumah yang kalian cintai itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Baik. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan di antara hal-hal yang bisa membuat seseorang itu lebih mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala dibanding kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya. Yaitu kecintaan seorang kepada orang tuanya. Demikian pula kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada istri-istrinya, karib kerabatnya, kepada harta yang dia usahakan, kepada perdagangan yang dia khawatirkan kerugiannya, dan kepada tempat tinggal yang dia cintai, yang dia sukai. Artinya dari harta benda. Iya. Baik dari manusia maupun dari harta benda bisa membuat seseorang berpaling dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia terjatuh pada kesyirikan ya, di dalam cinta ini. Sehingga dia lebih mengutamakan orang-orang yang dia cintai dan harta yang dia senangi dibanding aturan-aturan Allah dan ittiba kepada Rasulnya dan dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ini telah diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu, kalau begitu tunggulah. Hatta yatiyallahu bi amri, sampai Allah mengazab kalian. Kalau kalian lebih mencintai mereka dan mencintai harta-harta kalian melebihi kecintaan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan dari beramal atau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dalam ayat ini terkandung pelajaran wajibnya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai amal-amal saleh. Di antaranya berjihad di jalan Allah, berkorban di jalan Allah. Iya. Dan juga terkandung kewajiban mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan terkandung ancaman bagi orang-orang yang lebih mendahulukan atau lebih mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala ya, melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Maka seorang muslim itu dituntut untuk lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan Rasulnya serta berjihad di jalannya melebihi kecintaannya kepada siapapun dan kepada apapun juga. Kalau tidak mereka lakukan hal tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam ya, tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan azabnya. Baik. Dalil yang berikutnya, an Anasin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال برسالة يموليا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه. Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya dibanding anaknya sendiri dan dibanding orang tuanya dan seluruh manusia. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Dalam hadis ini ada pengabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terkandung perintah untuk mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada siapapun juga dan kepada apapun juga. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak beriman seorang di antara kalian, beliau menafikan keimanan. Namun ulama kita menjelaskan an-nafyu di sini, penafikan di sini adalah nafyun lil kamal al-wajib. Nafiyun lil kamal al-wajib, menafikan kesempurnaan iman yang wajib, bukan sekedar kesempurnaan iman yang mustahab. Baik. Jadi kesempurnaan iman itu ada yang wajib dan ada yang mustahab. Dan yang di sini adalah menafikan kesempurnaan iman yang wajib. Dan bukan pula menafikan sahnya iman atau keberadaan iman. Artinya, kalau seorang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada yang lain, itu tidak sampai menghilangkan keimanannya. Berbeda dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mencintai selain Allah, melebihi kecintaannya kepada Allah, maka dia musyrik. Dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang mencintai selain beliau, melebihi kecintaannya kepada beliau, itu tidak sampai dia terjatuh ke dalam kesyirikan, namun dia berdosa. Ya. Sebab wajib bagi kita, sebagaimana yang Allah perintahkan, dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding kecintaan kita kepada siapapun juga. Sehingga suatu hari, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau benar-benar lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Faqala, "La, walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak wahai Umar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, engkau belumlah beriman dengan sempurna sampai engkau jadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Engkau lebih mencintai aku dibanding kecintaanmu kepada dirimu sendiri." Maka apa kata Umar? "Al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibanding diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sekarang ya Umar, baru benar kecintaanmu." Ini luar biasa, ya. Kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntut oleh beliau agar mereka lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding mereka sendiri. Sehingga mereka lebih mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding diri mereka sendiri. Ya. Dan para sahabat tidak diragukan lagi bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi agar sempurna iman seseorang, hendaklah dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dibanding yang lainnya. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Belumlah sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai aku dijadikan orang yang paling ia cintai melebihi kecintaannya kepada anaknya, kepada orang tuanya sendiri, dan kepada seluruh manusia. Ya subhanallah, demikianlah kita dituntut dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melebihi kecintaan kita kepada seluruh makhluk. Baik. Ini di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk, kita dituntut untuk mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada selainnya, apalagi di dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun karena kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena beliau Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi dari bangsa Arab, dari nasab yang terhormat. Tidak sama sekali. Tetapi kita mencintai beliau karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mencintai beliau, maka kita mencintai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pelajaran yang sangat penting dari hadis ini adalah wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan kecintaan kepadanya atau lebih mencintai beliau dibanding seluruh makhluk. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya amalan termasuk iman. Sebab mahabbah, cinta itu adalah amalan hati. Ya. Cinta adalah amalan hati. Maka amalan itu termasuk iman. Iya. Demikian pula hadis ini menunjukkan bahwasannya terkadang dinafikan keimanan bukan berarti seorang itu keluar dari Islam, ya, tetapi menafikan kesempurnaannya. Iya. Kemudian pelajaran yang sangat penting dari hadis ini bahwasannya iman yang benar haruslah nampak, ya, bekasnya dalam diri seseorang. Iman yang benar haruslah nampak bekasnya di dalam diri seseorang. Iya. Dari mana kita buktikan hal ini? Dari kecintaan Rasulullah, kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Iya. Dari kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ketahui bahwasannya iman yang benar itu haruslah nampak bekasnya dalam diri seseorang. Harus ada pengaruh di dalam dirinya. Sebab tidak diragukan lagi dan telah tercatat dalam sejarah bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling mencintai beliau. Tidak ada yang bisa melebihi para sahabat dalam hal kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding keluarga mereka sendiri, bahkan dibanding diri-diri mereka sendiri, sehingga mereka rela berkorban demi untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti apa yang dituntunkan para sahabat di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ittiba, mencontoh, meneladani dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dituntunkan sahabat. Ini tanda cinta. Cinta kepada Allah maupun cinta kepada Rasulnya. Cinta kepada Allah telah Allah persyaratkan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Jadi bukti kecintaan kepada Allah adalah ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat. Kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dengan ittiba, dengan mengikuti petunjuk dan dengan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan sebaliknya. Mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan kebid'ahan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau telah memperingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dalam hadis Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Maka bagaimana mungkin seorang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatan kebid'ahan. Ya. Oleh karena itu, dalam merealisasikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ittiba, bukan dengan kebid'ahan. Maka tahulah kita bahwa orang-orang yang merayakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalih untuk menumbuhkan atau lebih menumbuhkan atau lebih mempertebal kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah salah kaprah. Sebab perayaan Maulid Nabi tersebut adalah perbuatan bid'ah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para sahabat. Padahal kita tahu para sahabat adalah orang-orang yang paling cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di masa hidup beliau tidak pernah mereka merayakan Maulid Nabi. Demikian pula setelah beliau meninggal, tidak pula mereka merayakannya. Demikian pula para tabi'in, murid-murid para sahabat, para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, tidak sedikit pun mencontohkan perayaan Maulid tersebut. Sebab mereka tahu itu adalah kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah dengan orang-orang yang melakukan kebid'ahan, meskipun niat mereka baik. Tetapi niat yang baik tidak cukup di dalam ibadah. Harus disertai dengan ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka termasuk kesalahan yang besar dalam merealisasikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menumbuhkan cinta kepada beliau dengan melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan apa yang beliau inginkan. Iya. Di sisi yang lain, perbuatan merayakan Maulid tersebut adalah bentuk tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Dan dalam sejarah, yang pertama merayakan Maulid di dunia ini adalah orang-orang Nasrani, merayakan Maulid Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut dengan Natal. Jadi Natal dan Maulid ini sama artinya, sama dengan ultah, ulang tahun. Natal, Maulid, ulang tahun, itu sama maknanya. Ini tidak sedikit pun berasal dari Islam, tetapi berasal dari orang-orang kafir. Ya. Maka tidak boleh kita tasyabbuh bil kuffar. Itu juga telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi melakukan hal yang dilarang oleh beliau? Ya. Demikian pula hari Id di dalam Islam, atau hari yang diperingati berulang-ulang di dalam Islam, itu sudah ditetapkan. Tidak boleh kita tambah dengan sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi, di antara pendapat para ulama tentang hari kelahiran dan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Hari lahir beliau sama dengan hari kematiannya. Bagaimana bisa seorang muslim itu bergembira melakukan perayaan di hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ya, mestinya dia bersedih. Ya. Dan lebih memperkuat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan melakukan hal yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah hakikat kecintaan kepada beliau, ittiba, ya, mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan kita masuki sesi tanya jawab. Sekali lagi kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 0813 949 72127. Dan sekali lagi dihimbau kepada para pendengar yang ingin bertanya agar tidak menelpon atau menelpon kepada nomor ini, dikarenakan bisa mengganggu gelombang pancaran radio sehingga bisa mengganggu acara kuliah subuh. Jadi insyaallah untuk kedepannya tidak menelpon. Silakan kirimkan saja melalui SMS ke nomor 0813-949-72127. Adapun kalau ingin telepon bisa di luar jam kuliah subuh jika memang ada yang perlu untuk ditanyakan secara langsung. Demikian mungkin. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk kepada Radio Da'wah Salafiyah yang insyaallah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjelaskan dan menerangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Kepada Al-Ustaz Abu Abdul Sufyan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama, imam itu harus diikuti, sedangkan di salat subuh imam duduknya tawarruk, sedangkan aku duduk iftirash karena keyakinanku. Apakah duduk iftirash menyelisihi imam? Baik. Ini termasuk menyelisihi imam yang dibolehkan. Yang dibolehkan apabila kita memang berpendapat bahwa hal itu yang lebih rajih, sebab adanya hadis-hadis tentang hal tersebut, seperti dalam hadis Abdullah bin Zubair, dalam riwayat Ibn Hibban dengan sanad yang hasan, demikian juga dalam hadis Wa'il bin Hujr, dalam riwayat Nasai dengan sanad yang sahih, dijelaskan bahwasannya Nabi SAW apabila solat dua rakaat maka beliau duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Hanya saja ulama sepakat hal itu termasuk sunnah di dalam solat, bukan rukun, bukan pula kewajiban. Demikian pula ulama sepakat bahwasannya apabila seorang duduk di dalam sholat dengan duduk apa saja, itu tidak sampai membatalkan sholatnya. Tidak sampai membatalkan sholatnya. Tapi ini yang kita maksudkan dengan kesepakatan ulama, bukan masalah dia hukumnya sunnah atau wajib. Tetapi yang disepakati ulama adalah dengan duduk apa saja dalam sholat, walaupun tidak sesuai dengan apa yang disebutkan persis dalam hadis, itu tidak sampai membatalkan sholat. Jadi kalau seorang meyakini berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa dalam sholat dua rakaat, seperti sholat-sholat sunnah, sholat subuh, sholat jumat, itu dengan iftirash, maka tidak mengapa dia berbeda dengan imam. Sebab tidak semua gerakan imam atau bacaan imam harus kita ikuti persis, persis seperti apa yang dilakukan imam. Sehingga ada beberapa hadis yang menjelaskan bolehnya perbedaan antara imam dan makmum, seperti dalam niat, dalam hadis Mu'ad, dalam kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengimami kaumnya, beliau niat solat sunnah, sedangkan kaumnya itu solat wajib, yaitu solat isya, karena sebelumnya Mu'ad telah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bedanya antara imam dan makmum, bahwa tidak semuanya harus persis, sama seperti imam. Seperti dalam bacaan-bacaan solat, ada pilihan-pilihan, ada dalam

sebelum dia bertobat. Iya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan musyrikin dan orang-orang musyrik semuanya, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Baik, seseorang berkata bahwa tauhid berasal, tauhid itu asalnya dari ilmu kalam. Ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, Al-Asyairah, Wal-Maturidiyah, ya, atau jaringan yang menamakan dirinya dengan jaringan Islam liberal, bahwasannya menurut mereka tauhid itu asalnya dari ilmu kalam atau dari ilmu filsafat. Sebab landasan agama mereka adalah akal. Ya. Walaupun mereka juga terkadang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, namun menurut mereka akal lebih tinggi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau akal mereka yang pendek bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka mendahulukan akal. Sehingga tauhid mereka berdasarkan ilmu kalam. Adapun ahlu sunnah, tauhidnya bersumberkan dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan yang dipahami oleh generasi as-salafus salih, yaitu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, sebab inilah yang kita diperintahkan, ya, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan mengikuti ilmu kalam. Dan ilmu kalam itu sendiri ada dalam Islam pada abad kelima Hijriah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum abad kelima Hijriah? Dari mana mereka mengambil tauhid? Sedangkan ilmu kalam waktu itu belum ada. Ya. Ilmu kalam masuk ke dalam Islam pada abad kelima Hijriah di masa Al-Ma'mun. Iya. Sedangkan tauhid itu sudah ada sejak bumi ini diciptakan. Ya, sejak ada makhluk. Sejak ada makhluk di muka bumi ini, makhluk tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Adam alaihi salam, manusia sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Nabi Adam alaihi salam mengambil ilmu tauhid? Sedangkan ilmu kalam waktu itu belum ada. Iya, maka yang benar tauhid itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang tauhid, tentang akidah Islamiyah itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apakah diperbolehkan mengambil faedah-faedah sendiri dari Al-Quran dan Sunnah setelah mengambil keterangan atau faedah-faedah dari ulama? Apakah dibolehkan mengambil faedah-faedah sendiri dari Al-Quran dan Sunnah? Iya, setelah mengambil keterangan dan faedah-faedah dari para ulama. Seorang yang beristimbat atau berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah haruslah memiliki ilmu tentangnya. Haruslah memiliki ilmu tentangnya. Dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan para ulama. Ya. Sepanjang dia berjalan dengan hal tersebut, maka tidak mengapa, insyaAllah ta'ala. Ya. Bukan melakukan sesuatu yang baru, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon penjelasan ayat, الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyebutkan penjelasan-penjelasan para ulama tentang makna ayat ini. Di antaranya, Alladzina hum ala salatihim da'imun, maknahu yuhafidhuna ala awqatihim wa wajibatihim. Ya. Mereka menjaga waktu-waktu salat dan kewajiban-kewajiban salat. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Masruq dan Ibrahim An-Nakhai. Iya. Dikatakan oleh ulama yang lainnya, maksudnya adalah as-sukun wal khusyu'. Iya. Maksud firman Allah alladzina hum ala salatihim da'imun dalam surat Al-Ma'arij adalah tenang di dalam salat dan khusyuk di dalam salat. Sebab yang masuk dengan daim dari sisi bahasa adalah as-sakin, ar-rakid, diam, ya, tenang. Pendapat yang lainnya, ini masuk dengan alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang selalu mengerjakan salatnya adalah yang selalu melakukan salat terus-menerus. Ya, artinya apabila sudah masuk waktu salat, dia salat. Terus-menerus, tidak pernah dia meninggalkan salat. Tidak pernah dia meninggalkan salat lima waktu. Iya. Ini beberapa makna alladzinahum ala salatihim daimun yang disebutkan para ulama yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dan semua maknanya tercakup. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya baca diba atau berjanji? Apakah termasuk bid'ah? Pertama, termasuk bid'ah kalau seorang meyakini bacaan tersebut adalah bagian dari ibadah khusus yang ada pahalanya khusus, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, padahal tidak ada dalil yang sahih menetapkan tentang itu. Ini kaidah bid'ah. Apabila suatu amalan ya, yang tidak berdasarkan dalil, lalu seorang meyakini hal itu bagian dari ibadah, maka dia termasuk bid'ah. Iya, maka dia termasuk bid'ah. Baik. Yang kedua, dalam diba atau berzanji itu yang berisi syair-syair tentang pujian dan pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berlebihan. Iya. Gulu yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah telah kita bahas hadis-hadis tentang gulu. Iyakum wal gulu, fa inna ahlaka man kana qablakum al gulu. Ya, hati-hati kalian dengan sikap gulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, karena yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, inna ma ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam menghormati aku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Tapi katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Dan bentuk-bentuk gulu di dalam berjanji itu banyak sekali. Ya. Seperti mereka mengucapkan marhaban ya marhaban sambil berdiri. Marhaban ya Jaddal Husain marhaban. Ya, selamat datang wahai kakeknya Husain, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil berdiri dengan keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama mereka. Ini gulu, berlebih-lebihan. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan Rasulullah SAW hadir bersama mereka. Bahkan yang ada, beliau tidak pernah dibangkitkan kecuali pada hari kiamat. Iya. Bahkan di dalam berzanji ini bukan sekedar bid'ah, tetapi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam syair-syairnya terkandung permohonan, ya, perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti disebutkan dalam syairnya, fika qad ahsantu dhanni ya bashir ya nadhir fa'aghithni. Padamu sungguh aku telah berbaik sangka, wahai orang yang memberikan kabar gembira dan peringatan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aghithni, selamatkanlah aku. Ini jelas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apakah itu bid'ah, bukan sekedar bid'ah, tapi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya berzanji dan bahaya peringatan-peringatan maulid. Kebid'ahan-kebid'ahan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Apa perbedaan antara mandi haid, nifas dan junub? Tidak ada perbedaan kecuali bagi wanita yang berambut panjang, yang biasa mengepang rambutnya dan berat, ya, kalau selalu dibuka pada mandi junub, ya, dibolehkan untuk tidak dibuka. Sedangkan pada mandi haid dan nifas, itu diharuskan untuk dibuka. Ya. Kemudian pada mandi haid dan nifas disunahkan untuk menggosok minyak wangi pada bagian yang keluar darah tersebut. Baik. Baik. Ada yang bertanya tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah kita bahas pada materi yang tadi. Jadi itu cukup insyaallah ta'ala sebagai penjelasan. Ustaz, di masjid tempat pengajian kami mau diadakan maulid, bolehkah menghadirinya dengan alasan biasa taklim di sana? Yang telah kita bahas, itu adalah kebidaahan, tidak boleh menghadirinya. Bagaimana cara menolak panitia yang minta dana agar tidak tersinggung? Katakan dengan terus terang, sampaikan dengan terus terang bahwa itu adalah termasuk kebidaahan. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut ta'awun, ikut tolong menolong di dalam kebatilan. Ya. Jadi jangan takut atau jangan khawatir di dalam menegakkan syariat Allah terhadap laumatala'im, ya, celaan orang yang mencela. Jadi sampaikan dengan baik-baik, sampaikan dengan lemah lembut, ya, dan sampaikan dengan argumentasi yang ilmiah agar mereka memahami insyaallah ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang baik bagi Ustaz dan juga bagi kita yang mendengarkan kajian ini insyaallah. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kembali kita esok harinya sebagaimana biasa untuk mengikuti kajian kuliah subuh. Dan juga yang ingin bertanya silakan kirimkan saja pertanyaannya, baik di waktu kajian ataupun di luar kajian kuliah subuh sebagaimana biasa di nomor 0813-949-72127. Demikian mungkin ini akhir pertemuan kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.